Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hujan dan terlambat karena memang enggak bisa ngebut. Ya hati-hati sih, penting selamat nih Bang ya. Bisa sampai di sini, insyaallah akan kita sampai pada jam 5 lebih 10 insyaallah nanti. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan membaca kitab Lamdul Mansur. Terakhir masuk pada bab baru kalau enggak salah ya. Bab yang ke-20 dalam kitab kita. Bab At-Tasabbutu wa talabul isnadi wa ulu manzilatihi wa ikhtisasullah bihi li hadhihi al ummah. Bab tentang at-tasabbutu, perintah untuk memastikan kebenaran sesuatu sebelum kita mengimani atau mengamalkannya. Bab ini berkaitan tentang perintah untuk kita memastikan. Wa talabul hadis, juga bab ini berkaitan tentang perintah mencari hadis serta tingginya derajat ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta bab ini berisikan tentang kepenghususannya Allah, ikhtisasullah, pengkhususannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini dengan ilmu sanad, ilmu yang berkaitan dengan sanad. Perhatikan sini sebelum kita masuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, agama kita bentuknya adalah wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, turunnya di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Bisa sampai kepada kita tentunya melalui cara pemastian bahwa ini betul-betul firman Allah, ini betul-betul sabda Rasul. Pemastian yang seperti itu disebut dengan bahasa Arab tasabbut. Pemastian yang seperti itu disebut dalam bahasa Arab dengan istilah apa? Kita bertasabbut. Karena sangat khawatir kalau ada sesuatu yang bukan wahyu ternyata kita yakini, bukan wahyu, bukan Al-Quran, bukan hadis, ternyata kita sangka itu bagian dari agama kita, maka betul-betul harus dipastikan ini amalannya siapa, amalannya yang Rasulullah contohkan atau tidak. Itu harus dipastikan. Karena agama ini wahyu, bukan bikinan kita. Kalau agama ini bikinan kita, niscaya tidak perlu ada pemastian kebenaran dan tidaknya. Wong itu yang bikin kita kok. Boleh, tidak apa-apa. Tidak perlu adanya tasabut. Ini ada wahyunya atau tidak? Ternyata agama kita adalah agama wahyu, yang segala sesuatunya itu harus disesuaikan dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mekanismenya untuk bisa memastikan itu benar sesuai dengan yang Allah maukan, sesuai yang Allah syariatkan, butuh adanya tasabut, pemastian. Dan inilah manhaj salaf. Ini keistimewaan dakwah salafiyah. Berbeda hanya dengan dakwah ahlul bid'ah. Mereka tidak butuh adanya tasabut. Niki ajaran sinten Pak Guru mamane? Guru kan luas lho nggih. Ora satakon ajaran sapa, sing penting lakokna bae. Kenapa sih? Kita ini kan ahlul bid'ah, ndak perlu tasabut, bener apa salah. Memang ahlul dhalal salah, ndak perlu tasabut. Paham kalimatipun? Kalau dikeluarkan seperti itu, tetapi kan mereka tidak mengeluarkannya. Mereka hanya isyara satakon-takon. Yang penting dia kan main bok, benar. Ya, ya, ya. Wis rampung. Pada dakwah salafiyah tidak bisa. Ada seorang ustaz mengatakan, dituntut mendatangkan hujjah. Karena agama ini bukan bikinan ustaz. Harus ada rujukannya dan pemastian benarnya hal itu dengan cara atau mekanismenya tasabut. Nasnya mana, hadisnya mana, keterangan ulama salaf bagaimana. Itu tasabut, itu keistimewaan manhaj kita ini yang tidak dimiliki oleh manhaj yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Di manhaj salaf, ulama siapapun dia masih mungkin benar, masih mungkin salah. Kalau ulama itu ucapannya sesuai dengan yang Allah maukan dalam syariat ini, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat, maka benar. Kalau menyimpang, maka itu salah. Bagaimana cara mengetahuinya? Adanya tasabut tadi. Oh, ucapan ulama ini sesuai dengan sunnah ini, rujukannya ini, kembalinya kepada para ulama salaf seperti ini, berarti benar. Kalau ada ulama yang berpendapat ternyata rujukannya tidak ada, kemudian ada kesalahan padanya, tidak sesuai dengan salaf, maka disalahkan. Diketahui itu salah setelah adanya apa? Tasabut, pemastian. Jangan dikatakan semua ulama benar. Tidak. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, karena mereka manusia biasa. Demikian pula dengan ustaz. Ustaz itu manusia biasa, keilmuannya terbatas. Bisa benar, bisa salah. Bagaimana cara mengetahui dia benar? Adanya tasabut, pengembalian kepada manhaj salaf. Adapun kalau ucapannya berbeda dengan manhaj salaf, Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat, maka itu salah. Bisa dipahami? Ya. Ini berbeda dengan manhaj alul bid'ah, di mana mereka tidak akan bisa mengkritik pimpinan mereka. Karena ibadah bawahan itu hanya semata mengikuti atasan. Tidak ada manhaj tasabut, memastikan ini pimpinan kita benar apa enggak ya. Takarannya apa? Mereka enggak punya. Mereka tidak ada takaran harus sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Mereka enggak punya itu. Takarannya apa sesuai dengan ADART, anggaran dasar rumah tangga, organisasi, atau keputusan muktamar, atau keputusan apa, yang itu semua yang mereka bikin. Kalau sesuai dengan keputusan muktamar mereka atau keputusan pimpinan mereka, ya benar. Tidak ada tasabut secara ilmiah nas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Mereka terhenti pada para pimpinan, sehingga yang namanya pimpinan tidak pernah salah, karena bawahan, anak buah, cabang dan ranting atau apapun itu namanya harus sesuai dengan DPP. Begitu apa ya? Ada cabang, ada ranting, ada DPW, DPP. Harus. Sehingga tidak ada manhaj tasabut pada mereka. Yang kesimpulannya, para pimpinan tidak pernah salah, karena semua aturan itu yang membuat pimpinan, rujukannya adalah pimpinan. Beda tidak dengan manhaj salaf? Beda. Mereka punya pasal itu, jadi pasal pertama, pimpinan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau pimpinan salah, lihat pasal pertama. Bagaimana? Aman pimpinan para hizbi itu aman. Guru besar, pimpinan, tokoh, pendiri ahl bid'ah itu aman. Tidak akan mungkin terkena jamahan kritikan, atau tidak terkena jamah, atau tidak terjamah oleh tasabut. Kamu perintah saya tasabut, kamu kan anak buahku, harus ikuti saya. Oh, ini adalah kelompok yang saya bikin. Kalau engkau salafila mengharuskan adanya tatabut, Pak Ustad, ngambut dan nenek kita sarenopo, harus mampu mendatangkan. Pak Ustad, kok begini, ada apa denganmu? Beda dengan salaf, ngapurane harus ada tatabut Pak Ustad. Oh, enggak perlu, saya kan Ustadmu, harus membebek denganku. Tahu membebek? Yani taklid. Waduh, kita ini salafi Pak Ustad. Maaf, gak boleh kita membebek orang tanpa dalil. Taklid, apa arti taklid? Ittiba'ul ghair bi ghairi dalil, mengikuti orang lain tanpa dalil, itu namanya taklid. Ya minta maaf, kalau Pak Ustadz salah ya saya tidak akan ikuti, itulah salafi. Ya minta maaf kalau Pak Ustadz tidak bisa mendatangkan rujukan, maka ya saya tidak akan mengikuti, wong saya salafi. Kita ini bukan ahli bid'ah. Jangan dibikin seperti ahli bid'ah, siapa-siapa harus ikut si Ustaz A begitu. Kalau enggak ikut Ustaz A berarti kita menyimpang. Oh, itu sudah hizbi namanya, Pak. Semua-semua harus diikutkan kepada salah satu orang top. Dan tidak boleh dikritik, tidak terjamah tasabut, maka itu adalah model hizbiyah, fanatik terhadap guru, dan guru tidak pernah salah. Ya, pimpinan pasal pertama, pimpinan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau pimpinan salah, lihat pasal pertama. Artinya apa? Berarti tidak pernah salah. Kalian anak buah harus sesuai dengan pimpinan, manut sama atasan. Begitulah mereka ahlul bid'ah, berbeda dengan dakwah salafiyah. Dalam dakwah salafiyah terdapat manhaj tasabut atau tabayyun bahasa lainnya. Terdapat manhaj talabul hadis, mencari hadis dasar, dasar dalam beragama. Dan bab ini juga berbicara tentang tingginya derajat orang yang berilmu dengan ilmu hadis, serta ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita masuk kepada poin demi poin yang ada dalam kitab kita, poin 286. Poin segitu sekarang ini. Ya Mas ya. Ya. Qala Allahu tabaarak wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina aamanu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, fadabayyanu, maka hendaknya kalian bertabayyun, memastikan berita tersebut. Kenapa demikian? Karena jangan sampai antusibu qaumam bijahalatin, kalian jatuh dalam mencela satu kaum dengan sebab kebodohan, ketidaktahuan. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal akan perbuatan yang kalian telah lakukan. Umpamanipun wonten berita, fulan begini-begini, kamu sudah dengar beritanya? Apa iya? Oh iya, mari kita musi bersama-sama, dia memang kurang ajar dan sebagainya. Akhirnya kamu terbawa emosi, marah dan menyikapi si fulan tersebut dalam keadaan kamu belum tahu hakikat masalah yang ada. Kamu sudah komentar, sudah bersikap, sudah menuduh, bahkan sudah menjatuhkan kehormatan si A itu. Suatu hari kamu melihat sendiri yang dituduh olehmu itu ternyata orang yang baik. Loh, fulan ini orangnya baik ya. Apa yang saya tahu berita kemarin masuk ke saya dan saya komentari berbeda jauh dari kenyataan. Akhirnya kamu menyesal telah berbicara tentang si A, orang yang baik, kamu hina, kamu jelekan gara-gara berita yang masuk padamu tanpa engkau tabayyun. Engkau akan menyesal. Bisa dipahami hadirin? Ya, kalau itu urusannya individu, engkau bisa segera minta maaf kepada individu itu karena tuduhan yang tanpa dasar, berita yang masuk kepadamu, berita dari orang yang memang tukang adu domba. Saya minta maaf, saya kemarin bicara tentang antum, tapi nyatanya masya Allah antum orang yang baik. Saya salah pandang, saya salah nebak, saya salah sangka, karena memang beritanya yang ke saya itu jelek. Setelah saya lihat sendiri, setelah saya tabayyun, antum beda dengan yang diberitakan. Saya minta maaf. Harus segera minta maaf, karena itu hukum. Dosa antar Bani Adam tidak selesai kalau hanya dengan istighfar. Harus minta maaf. Hadirin sekalian, itu kalau urusannya pribadi selesainya mudah. Tapi kalau urusannya banyak orang, memusuhi pondok, berita masuk ke telinganya antum, pondok ini begini, begini, begini, akhirnya kamu komentar dan kamu menghalangi orang, jangan mondok ke sana. Saya mendengar di sana itu beritanya begini-begini. Tanpa kamu tabayyun, tanpa kamu tasabut, tanpa mencari kejelasan berita itu benar apa tidak, sudah keluar-keluar kemana-mana, akhirnya kamu clash dengan pihak pondok itu, dan ternyata musuhmu begitu banyak yang tersakiti oleh komentarmu, kamu ternyata salah. Ikhwan sudah dalam keadaan bermusuhan gara-gara komentarmu yang tidak baik. Ada yang bersamamu dan ada yang bersama dengan pihak pondok, yang akhirnya sulit untuk didamaikan dan disatukan. Wis kepalang kadung. Ngerti kadung, Pak? Kadungnya wis kepalang. Wing kadung fatrusna niku dalile, Pak. Anu wis kadung maka terusna bae. Pada dene kesuh dah bisa disatukan lagi gara-gara kamu tanpa tasabut. Kacau dakwah gara-gara pihak orang-orang yang seperti ini. Maka mari kita kaum muslimin berhati-hati. Jadilah ikhwan yang baik. Pakai kaidah salafiyah. Kalau datang berita, jangan kau makan mentah-mentah itu berita. Betapa banyak laporan ke ustaz. Ke saya pribadi pernah, ustaz begini begini begini. Saya diam, orangnya ada kok. Bisa saya tanyakan kepada orangnya atas berita tersebut, atau lihat orangnya. Beritanya orang ini sombong. Nyatanya tidak, baik-baik saja. Beritanya orang ini wataknya keras. Ternyata tidak, baik-baik saja. Coba kalau kemarin saya seorang yang dai komentarnya sembarangan, bagaimana ini terjadi? Rusak, berantakan. Dakwah ini menjadi rusak. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar lewat penelponan seorang dai mencela asatidah, menjadi rusak dakwah ini, menjadi kacau dakwah ini. Harus semuanya dengan jalur tasabut, tabayyun. Untuk mendengar ustaz begini-begini, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Ustaz itu yang dicela oleh fulan ini, ustaz kita yang kita kenal dengan baik. Pernah mendengar ya, tersebar penelponan seperti itu. Ustaz fulan itu sering daurah di tempat kita. Kita kenal fulan ini baik. Masa dicela, dimaki, carut marut katanya. Loh, kok bisa seperti itu? Mana buktinya? Kita minta tabayyun kalau memang seperti itu. Ya namanya mencela seorang muslim dosa besar, apalagi mencela seorang dai. Sangat-sangat berpengaruh terhadap wahnya. Coba seandainya orang itu dipercayai mencela ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, sekian banyak ustaz dicela, dipercayai, dakwah kacau tidak, Pak? Kacau. Siapa yang akan diambil ilmunya? Asa tidak dihina, dicela seperti itu. Begitu dimintai, mana buktinya kalau asa tidak itu orang-orang yang tercela? Tidak bisa mendatangkan. Bahasa mereka, oh masih kita simpan dalam data digital. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau seandainya saya berteman dengan orang yang sangat jelek, kamu tahu, harus beritahukan ke saya supaya saya jauhi orang jelek ini. Dalam keadaan kau tahu saya sudah bergaul, sudah rakot, orang jelek sekali, kamu tahu. Tapi data ini saya simpen digital di laptop saya. Ya zalim antum. Masa membiarkan saya bergaul dengan orang yang jelek ini? Ini penipu, pendusta, pembohong, tukang makan harta orang lain. Ini kalau pas saya mau kerja sama dengan orang ini, kau tahu. Jurnabai. Saya fulkon terbawa main jurnabai. Dosa tidak, Pak? Dosa. Seharusnya kami ingatkan. Ful aja kan bikai. Nak usaha kayak untuk tukang nipu. Saya punya datanya nih. Ah, datanya dibuka. Kayak utang mengkiyor atau bayar, kayak utang kerjasama kan dia gagal. Us, ruwet urusannya. Datanya je. data dikeluarkan kalau kamu punya. Ternyata sudah orang menunggu di datanya, orang ada datanya, wah, omong kosong. Maka manhaj kita adanya manhaj tasabut dan tabayyun. Fitnah itu menyambar-nyambar, karena itu berhati-hatilah. Ini panggil. Yang berikutnya, qala Allah jalla wa ala au atharatin min ilmin, atau adanya athar, jejak langkah. Dalam hal ini atharatin yani al-ilmu, jejak ilmiah. Apa itu maksudnya disebut kepada poin berikutnya? Qala Matar Al-Warraq rahimahullahu taala fil ayati sabiqati, pada ayat yang telah lewat tadi, au atharatin min ilmin yani isnadul hadis, sanadnya hadis. Hadirin yang melakukan, untuk perhatikan di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam ajaran, baik itu akidah, ibadah, muamalah. Beliau menyebutkan dengan lisan, itu namanya isi hadis. Isi dari hadis disebut matan, matnul hadis, isi hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, itu isi hadis Nabi. Kita yakin tidak dengan riwayat ini? Kita yakin tidak bahwa ini ucapan Rasul? Aku ra krungu dewek. Nyenengan krungu dewek mboten? Saking Rasul mboten, Pak. Zaman 2022 kok. Maka kaum muslimin, untuk memastikan ucapan innamal a'malu binniyat itu adalah ucapan Rasul, butuh dipastikan jalurnya. Bagi para sahabat yang mereka langsung menjumpai Rasul dan mendapati Rasul langsung krungu, yang enggak ada jalur, enggak ada sanad, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu belum pada bertanya rawi-rawinya, belum ditanyakan kamu dengar dari siapa, kamu dengar dari siapa, kamu dengar dari siapa. Belum ditanyakan di waktu itu, karena mereka semuanya mendengar dari Rasul. Para sahabat tanya, yang tidak langsung mendengar dari Rasul tanya, kamu kemarin datang tidak ke majelis Rasul? Iya. Apa yang kamu dengar? Sebutkan hadis. Riwayat sahabat ke sahabat, riwayat yang sahih. Nah, sepeninggal Nabi, ajaran-ajaran Rasul itu ada pada sahabat-sahabat Rasul. Nabi ini pun pecah tilar dunia. Ajaran pun Nabi tang pun di sini kipak di benak-benak hafalan para sahabat. Maka ilmu yang ada pada para sahabat menika diajarkan kepada murid-muridnya yang disebut tabi'in, pengikutnya para sahabat. Berarti sudah ada dua orang jalur, sahabat kemudian tabi'in. tabi'in wa kaum muslimin belajar langsung kepada para sahabat. Tetapi juga para tabi'in belajar dengan tabi'in yang lain. Sudah kemungkinan langsung sahabat, kemungkinan antar tabi'in, baru ke sahabat. Ada tiga sudah. Maka di saat itu Al-Imam Auza'i beliau mengatakan, kanu la yas'aluna al-isnad, akan datang insyaallah. Mereka dulu tidak bertanya tentang sanad. Tidak bertanya tentang jalurnya hadis. Pung langsung ke Rasul kok. Tabi'in langsung ke sahabat. Falamma uqal fitnah, ketika terjadi fitnah-fitnah al-bid'ah, fitnah munafikin, fitnah zindiq, maka para ulama memastikan di waktu itu, sammulana rijalakum, kamu mengatakan membawa hadis Nabi, kamu tidak langsung dengar dari Nabi, sebutkan dari siapa kamu mendengar, terus dia mendengar dari siapa, dipastikan. Imam Malik, imam di zaman tabi'ut tabi'in atau tabi'in sughra, saghir beliau, kibar di tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar kepada gurunya. Gurunya siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Satu persatunya orang disebut rawi, rawi, periwayat, periwayat, periwayat. Nyambungnya rawi dengan rawi, Imam Malik nyambung dengan Imam Nafi'. Ittisal, ittisalu sanad, tersambungnya sanad. Imam Nafi' tersambung dengan Imam Ibnu Umar, sahabat. Ibnu Umar tersambung dengan Rasul atau sahabat yang lain. Ini namanya silsilah, mata rantai bahasa Indonesianya. Disebut dalam bahasa Arab dengan sanad atau isnad. Bisa dipahami hadirin? Ini dia, ini contoh. Dari situ bisa dipastikan ini hadis ucapannya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Dipastikan adanya jalur apa? Tasabut tabayyun, melalui apa? Pertanyaan sanad. Karena itu para ulama mendefinisikan syarat sanad yang sahih atau hadis yang sahih. Syaratnya ini. Hadis yang hasan ini. Hadis yang dhaif ini. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang terputus, tidak nyambung, atau adanya rawi yang tidak terpercaya, rawi yang mungkar, atau rawi yang kadzab, pendusta. Maka ini bukan ucapan Nabi. Ada fulan pendusta, sudah tidak boleh dipercayai ucapannya. Ini pendusta. Bisa dipahami hadirin? Itu ilmu mustalahul hadith. Nah, kita bagaimana? Kita tidak ada kemampuan untuk mengurut ilmu kita sampai ulama salaf. Yang mampu kita adalah imam-imam, ulama-ulama di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelah mereka. Misal seperti yang membukukan kitab pertama yang dikenal oleh para ulama sebelum Sahih Bukhari, Sahih Muslim, adalah kitab tulisan Imam Malik yang judulnya Kitab Al-Muwatta lil Malik. Al-Muwatta, kitab yang berjudul Al-Muwatta karya Imam Malik. itu il, itu buku sangat dekat dengan zaman salaf. Imam Malik memiliki murid, Imam Syafi'i memiliki murid, Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman itulah kurun waktu yang tidak begitu jauh dari Nabi, mereka sudah membukukan, mencatat. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, alfu alfin, yakni seribunya seribu, 1 juta, antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Masya Allah, pak, zaman dulu yang sahih dihafal, yang dhaif juga dihafal. Zaman sikila sing sahih biangel kelalen bae ngemikir sing dhaif maning, pak, kok ngapa? Ibaratnya begitu. Ya. Dulu diapal itu kepentingannya agar memberitahukan umat yang setelahnya bahwa hadis ini palsu, maudhu', hadis ini lemah, rawinya ini dihafal hadis beserta rawinya. Masya Allah, dihafal. Imam Bukhari yang lahir di zaman setelah mereka adalah imam yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, diberikan kemampuan untuk bisa menulis kitab Sahih Bukhari, mungkin boleh dengan Sahih Muslim. Dan 2 kitab ini sesahih-sahih kitab ba'da kitabillah, setelah kitabullah Al-Quran. Sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Sahih Muslim, sesahih-sahih kitab adalah kitabul Muwatta. Luar biasa kalau bicara itu. Itu semua adalah dinuna, agama kita. Itulah manhaj salaf. Sehingga kalau kita hidup di zaman 2022, muncul pendapat-pendapat yang berbagai macam, maka kita pun harus memiliki manhaj. Jangan tergesa-gesa ikut, jangan tergesa-gesa mengiyakan. Tasabut dulu, tanyakan dulu, nanti kamu terbawa fitnah, memusuhi ustadz dalam keadaan engkau tidak tahu dasar memusuhi ustadz. Bahaya tidak? Bahaya. Hati-hati dari ustaz. Umpamanya ustaz yang ring daurah di daerah kita, Ustaz Muhammad Omar Sewet, guru kita ustaz. Gue baik, kerungan siapa, ukang kae, lah buktinya juga tidak ada kok. Kalaulah ada, tentunya dikrosekan terlebih dahulu. Dan yang kita kenal dari sosok beliau adalah ustadzuna yang mengajarkan kita kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kalau ada kesalahan, namanya manusia itu tidak maksum. Tetapi kan ada tata caranya, dinasihati, ditegur 4 mata. 4 mata, tahu 4 mata? Matamu 2 dan matanya yang dinasihati 2, berarti 4 mata. Kalau cuma 2 mata, siji ditutupi, pak. 1 matamu, 1 mata dia, ya repot. Ya. Itu caranya, jangan beras. Jadinya rusak dakwah ini, kacau balau. Yang benar bukan kacau balau, kacau beliau. Karena beliau yang kacau. Maka hadirin melainkan, manhaj tasabut, hendaknya kita ikuti dan jangan sembarangan. Bisa difahami hadirin? Karena kita bicara tentang orang yang baik. Kalau orang itu orang terkenal jelek, ahlul maksiat bedes, atau ahlul bid'ah internasional yang dikenal, yang para ulama telah berbicara, sosok Hasan al-Banna tokoh ikhwal muslimin. Wah, ini sudah dikenal. Ketika tersampaikan kepada kita penjelasan berita tentang orang ini, wong orang ini sudah dikenal ahlul bid'ah, bab. Hal yang ringan memang dia seperti itu. Adapun kalau yang dibicarakan adalah seorang alim ahlus sunnah, orang yang saleh, ikhwanuna salafi, maka hati-hati, hati-hati. Jangan kau ikuti hal itu sampai kau bertabayun. Memastikan benar dan tidaknya. Coba kalau tidak ada manhaj ini, kacau. Suami istri mamanya. Suami mendengar berita, kayak bojomu melaku dewek. Apa iya iya? Nang pasar keton kayak, wah, akhirnya kamu termakan. Padahal itu bukan istrimu. Istri itu istri tetanggamu. Orang ini enggak tahu betul wajah istrimu kayak apa. Kok bisa cerita, mbok lucu. Takok kena kowe paham ora bojoku? Ya ora ning aku weruh. Dising kepriwe weruh. Sing penting aku weruh. Paham ora? Ora. Glito ge pak, namimah niki. Ini kacau ini. Kalau antum sebagai suami termakan, belum tasabut, sampai rumah marah-marah, sang istri bingung. Ini suami kemakan berita siapa? Kok menuduh saya begini-begini? Kapan saya melakukannya? Wis pokok aku krungu dewek wae kaya kiye. Oh alah. Engko disi tasabut dulu, Pak, tasabut dulu. Itu yang dilihat ke siapa? Siapa ya? Wudu kowe apa? Wudu. Waduh, aku salah. Wis kesuk-kesuk salah. Wis muncu-muncu morot-morot. Ngantek metu idoe barang, Pak. Bojone arep ditempiling ternyata salah. Waduh. Takoni kowe bener loro ora bojoku? Ya ketone bojomu lung, aku ora paham bojomu kaya ngapa. Waduh. Kewis berita salah ke. Hati-hati. Kadangkala ada orang yang tipekalnya sukanya seperti itu. Senangnya itu membuat perpecahan, sensasi. Ben mandan anget lah aja. Urip monoton kan ora enak. Ben mandan anget ana dadi. Oh ana masalah. Ana masalah kan dadi anget mbok. Walah jan al fitnah, namimah itu haram hukumnya. Dulu ada budak yang aktif dan memiliki karya yang banyak. Mahal harganya budak itu seharusnya. Pernah mendengar kisah budak ini? Budak ini kinerjanya sangat bagus sekali. Dijual sama pemiliknya, dibeli sama orang yang kaya, dijual murah. Dikasih tahu budak ini namam, suka mengadu domba. Oh enggak apa-apa, yang penting kan dia rosak, kuat, kerjanya bagus, menguntungkan, enggak apa-apa. Dibelilah. Singkat kisah, mulai sang budak ini menggesek antara suami dan istri. Masing-masing memiliki kabilah besar. Istrinya orang ini mulai, suamimu selingkuh. Saya sendiri tahu, saya safar dengannya, saya melihat dia begini-begini. Istrinya marah. Gitu. Hah? Suaminya juga seperti itu kan, diadu. Singkat kisah, yang menarik di sini adalah istrinya dikasih tahu, kamu harus mencukur jenggotnya sedikit untuk nanti sebagai bahan diguna-gunai atau apa. Sang suami dikasih tahu, nanti malam istrimu akan menyembelihmu, hati-hati. terjadilah itu. Sang suami dalam kisahnya itu tidur penuh dengan siaga. Apa benar? Apa benar? Ternyata datang sang istri hendak mencukur atau memotong jenggotnya sedikit. Tapi kan sang suami sudah curiga begitu. Ah, kena. Bener ke arep nyembelih aku ge. Tuduhannya nyembelih, Pak. Tanpa pikir panjang, dibunuhlah sang wanita itu oleh suaminya. Terjadilah perang saudara dua kabilah besar gara-gara budak itu, tukang adu domba yang betul adu manusia, bukan adu domba wedus, Pak. Adu manusia. Mengerikan tidak? Mengerikan. Kalau ada orang seperti itu, waspadalah, nasihati agar jangan melakukannya. Kita memiliki manhaj tasabbut dan tabayyun. Qala Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala, balagani annallaha khassa hadhihi al-ummah bi thalathati ashya lam yu'tiha man qablaha, al-isnadu wal-ansabu wal-i'rabu. Berkata al-imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullah ta'ala, telah sampai berita kepadaku, balagani, telah sampai berita kepadaku, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, khassa, memberikan kekhususan bagi umat ini dengan tiga hal. Allah berikan kekhususan bagi umat ini dengan tiga hal yang tidak diberikan kepada kaum sebelumnya. Lam yu'tiha man qablaha, tiga hal ini tidak diberikan kepada kaum sebelumnya. Yang pertama, al-isnadu, sanad. Ini tidak dimiliki oleh kaum sebelum ini. Coba lihat ke sini. Karena Allah berikan ilmu sanad, bisa dipastikan ucapan ini ucapan Rasul, hadisnya sahih. Orang-orangnya itu bisa dipastikan ilmu sanad ini. Bisa dipastikan ucapan ini palsu, bukan sabda Rasul. Kenapa? Karena ilmu sanad. Diketahui fulan mendengar dari fulan, fulan mendengar dari siapa? Gak jelas. Orang ini pendusta, maka tidak diterima. Ilmu rangkaian rawi-rawi ini ilmu sanad, khusus bagi umat ini. Umat zaman dulu, umat Nasoro, di mana orang-orang Nasoro tidak ada ilmu sanad, sehingga ilmu nanya Nabi Isa yang diajarkan oleh Nabi Isa dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, itu tidak ada kepastian terjaganya. Kitab sucinya saja hilang, yang asli hilang, yang ada adalah kitab suci Injil versi fulan, versi Alan, versi A, versi B, yang itu beda-beda sanadnya. Ini ucapan Nabi Isa, bimbingan Nabi Isa. Kalau bahasa kitanya hadis, ucapan Isa, ini tidak ada yang seperti itu. Hilang total itu. Enggak jelas. Sampai-sampai yang batil pun tidak bisa dipastikan batil oleh mereka. Yaitu keyakinan Tuhan terdiri dari tiga hal, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini kebatilan yang mereka tidak bisa membuktikan kalau ini adalah batil. karena tidak ada ilmu sanad. Ada yang mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan. Ini kebatilan yang berbeda dengan tauhid. Nabi Isa mengajarkan tauhid, tetapi mereka tidak mampu. Kenapa? Tidak ada tolak ukurnya. Ada pun agama kitab, ada tolak ukur. Al-Quran, ini ayat pasti-pasti ada sanadnya. Hadis juga pasti, tidak dikhawatirkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ansab. Ansab yakni nasab. Fulan bin Fulan itu ada dalam Islam. Nasab, nasab itu diketahui. Namanya siapa? Abdurrahman, Abdurrahman bin siapa? Namanya rawi hadis, namanya banyak yang sama. Nama Muhammad, Muhammad, Muhammad banyak. Nama Abdurrahman, Abdurrahman banyak. Nama Umar, Umar, Umar, Umar banyak. Ini Umar yang mana? Umar bin Khattab atau Umar bin siapa atau Umar bin siapa? Rawi itu banyak, bisa diketahui. Oh, Fulan ibn Fulan dari wilayah ini dia siqah. Adapun Fulan bin Fulan dari wilayah itu da'if. Ilmu nasab. Yang ketiga adalah i'rab. I'rab ini juga keutamaan keistimewaan umat ini. Dengan diketahui i'rab, maka tidak akan salah penterjemahannya. Itu i'rab. Kalau ada yang salah nerjemahkan, itu karena dia tidak faham ilmu i'rab. Yang fa'il jadi maf'ul, yang maf'ul jadi fa'il. Penterjemahannya berbeda-beda, berbelok-belok, salah. Contoh, ini sudah jam 5.10 Pak, tapi saya kasih contoh. Akala al-qittu al-fa'ra al-maytata. Al-maita. Akala qitul fa'ral maita. Ini sudah pasti. Yang terjemahnya apa? Akal itu makan, qitun itu apa? Kucing. Al-fa'ra itu apa? Tikus. Al-maita mati. Al-maita ini sifat bagi tikus, karena itu mansub. Sama dalam i'rabnya. Tapi beda kalau bahasa Indonesia. Kucing makan tikus mati. Yang mati yang mana? Terus apa kucingnya yang mati Pak? Kucing makan tikus mati. Ada lagi bahasanya, tikus makan kucing mati. Berarti yang mati siapa? Tikusnya. Tikus sudah mati dimakan sama kucing. Karena tidak ada i'rab, bahasa Indonesia akhirnya bisa sesuai dengan kemauan dalam menjabarkannya. Ini maknanya tikusnya mati baru dimakan kucing. Oh enggak, maknanya kucing setelah makan tikus kucingnya mati. Ini semua karep pulang no. Terjemahannya masing-masing. Tapi kalau bahasa Arab enggak bisa. Enggak akan mungkin diketahui al-qittu mati, karena apa? Al-maita di sini sifatnya bagi al-fa'ra. Harokatnya pun sudah mansub karena dia maf'ul bi fathah. Kalau ada antum menerjemahkan akala qittu al-fa'ra al-maita kemudian diterjemahkan kucing makan tikus kemudian mati, nyenengan berarti salah terjemah. Si mati niku sanes kucinge bak tikuse. Paham ini Gu? Itulah i'rab. Masya Allah. Penting tidak i'rab? Penting banget Pak. Ini kan bisa betul? Itu ilmu yang unik, harus dipelajari sekian lama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.